seharusnya kita saling percaya, seharusnya kita berbagi cinta, dan bila ini yang telah terjadi berpisah denganmu, seharusnya kita saling percaya, seharusnya kita berbagi cinta, dan bila ini yang telah terjadi berpisah denganmu, akankah kembali? Terjadi.